نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواتي في الله رحمنا الله إياكم mengisi keluangan waktu kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Qaul Hasan fi Ma'rifatil Fitan untayan mutiara hikmah dalam menghadapi fitnah-fitnah. Telah kita selesaikan tentang upaya yang dilakukan oleh syaitan dari kalangan jin, demikian pula dari kalangan manusia yang tidak akan pernah berhenti untuk merusak dan selalu merusak, yang sekiranya syaitan berputus asa untuk menjadikan seseorang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan tidak akan pernah berputus asa untuk melakukan upaya terjaganya perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, memecah ukhuwah, menanamkan bibit kebencian, dan ini mudah bagi syaitan untuk melakukannya. Kembali tentunya dengan sisi kelemahan yang ada pada kita. Sedemikian mudahnya emosi yang ada pada kita terbangkitkan. Sedemikian mudahnya. Apakah ketika diusik dalam perkara yang sederhana, atau ada kalanya dalam perkara-perkara ya tidaklah mendatangkan mudharat baginya, tetapi bisa saat itu pula memuncak kemarahan yang sehingga terjadilah perpecahan, perselisihan, yang sekiranya mereka mengedepankan apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, upaya untuk husnul dhan, berbaik sangka, tentunya dia akan mendapatkan situasi yang lebih baik. Tetapi memang sikap yang ada pada kita, wa kana al-insanu ajula, tipikal kita yang tergesa-gesa dalam segala hal, lemah untuk kita mengendalikan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, mampu untuk menjaga hati kita dalam menghadapi tentunya semua permasalahan yang akan semakin menjadikan keruhnya hati ketika seorang melepaskan dengan tanpa kendali dalam menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Penyakit berikutnya dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah, yang kita katakan tadi akan sangat mudah terbangkit emosi, akan bahkan muncul sikap reaksioner, cepat untuk bertindak, tetapi dalam perkara yang tidaklah terpuji. Di antara yang memotivasi dikatakan oleh beliau, dan ini menjadi sub pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu al-intiqam linnafs. Al-intiqamu linnafs. Upaya untuk melakukan balas dendam. Bedakan antara pembelaan diri dengan balas dendam. Beda. Ad-difa' an-nafs dengan al-intiqam lin-nafs, yaitu untuk membalas dari amarah yang muncul tentunya, sehingga dendamnya itu terlampiaskan. Coba bayangkan lemahnya nafsu kita, lemahnya otak pikiran kita, tidak bisa mengendalikan pada saat seseorang itu memiliki dendam kesumat atau merasa terzalimi, sehingga yang ada bagaimana terlampiaskan, seakan-akan dia akan mendapatkan dada yang lapang, mendapatkan roh tenang, santai, nyaman kehidupannya ketika dendamnya sudah terlampiaskan. Aneh memang manusia. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran, di antara akhlak yang paling mulia, dan ini menjadi pokok pembahasan yang pertama dari bagian yang dikatakan tentang al-akhlak, tentang akhlak yang mulia. Pembahasan yang pertama yang dikatakan tentang al-akhlak, budi pekerti yang baik, yang luhur, as-suluk. Apa itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, والكاذمين الغيظ. Perhatikan, والكاذمين الغيظ, dan orang-orang yang menahan emosinya, الغيظ, mampu dia mengendalikan, masih kesadaran otaknya yang terbimbing dengan ilmu itu masih bisa dan mampu mengontrolnya, tidak melepaskan. Memang berat. Apalagi ketika merasa harga dirinya dijatuhkan, merasakan atau merasa dunianya diganggu, itu otak sehatnya, kalau boleh kita katakan, sudah tidak berjalan. Maka subhanallah, kehidupan yang sangat mulia, kehidupan yang sangat mulia dari contoh manusia yang paling mulia, yaitu para sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sosok manusia yang terbaik setelah para nabi. Ketika beliau mendapatkan cobaan yang sangat berat. Cobaan yang sangat berat, yaitu digosipkan, disebarkan isu tentunya dan menggoncang kota Madinah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah berbuat selingkuh dengan salah seorang sahabat. Mengguncang keadaan kota Madinah. Yang di saat itu ada salah seorang sahabat yang sempat terpengaruh tentunya dengan isu itu. Itu sahabat yang mulia Mustah ibn Utsaatsah radhiyallahu taala anhu. Ahlu Badrin. Saat itu dia tentunya menyebar isu tentang perselingkuhan Aisyah. Dalam keadaan Mustah ibn Utsaatsah adalah sahabat yang selalu mendapatkan santunan dari siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mendapatkan santunan. Maka ketika melihat seperti ini, pada waktu itu dia berkeinginan untuk memutuskan santunannya. Tetapi ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan tentang haramnya memutuskan silaturahmi dan jeleknya membiarkan amarah pada dirinya, maka saat itu pula Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengembalikan kebiasaan untuk memberikan santunan kepada Mustah ibn Utsaatsah. Tentunya dalam cerita sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika turun firman Allah ayat pembelaan terhadap Aisyah, bahwasanya Aisyah adalah ummul mukminin yang Allah jaga dan tidak pernah melakukan sebagaimana gosip yang disebarkan oleh orang-orang munafik di kala itu. Satu sisi yang menjadi pelajaran yang sangat besar bagi kita, kemampuan mengendalikan emosi di bawah kendali ilmu. Ini yang kita sangat lemah. Sangat lemah. Dikatakan oleh beliau, minal amrad al-khatirah al-muntashirah indal fitani al-intiqamu li nafsi tahta mubarriratin wahiyah. Dari sekian banyak penyakit yang kronis menyebar di tengah-tengah ahlu sunnah atau secara umum di tengah-tengah kaum muslimin, ketika fitnah-fitnah itu bermunculan adalah al-intiqam lin-nafs, upaya untuk melakukan balas dendam dengan beragam alasan yang sangat lemah. Tahta mubarriratin wahiyah. Notabene ini adalah hanya sekedar pelampiasan yang berkecamuk di dadanya dari emosi. Ketika memberikan alasan pun sebenarnya lemah. Tetapi memang kendali ilmu yang seharusnya menjadi arah baginya, yang membimbingnya, tetapi sudah terkalahkan. Yang kembali lagi kepentingan hawa nafsu yang sangat kuat. Waqad dzakara ghairu wahidin minal mu'arrihin, telah disebutkan dari kalangan ahli sejarah yang mengisahkan tentunya tentang kisah perjalanan kaum muslimin, tarikh kaum muslimin, tentang kisah seorang lelaki yang membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan anna rajulan minal khawarij. Coba perhatikan. Orang khawarij, semboyan mereka dalam memerangi selain mereka itu apa? Semboyan mereka, karena mereka telah melakukan dosa besar, halal darahnya, dan perkara-perkara yang lainnya yang dikatakan oleh para ulama menjadi dasar atau pijakan bagi orang khawarij untuk melakukan tindakan-tindakan yang keji. Tetapi sebenarnya yang ada pada mereka, yang ada pada diri mereka, adalah untuk melampiaskan apa yang ada pada diri mereka, dari emosi yang ada pada mereka. Karena tentunya mereka bergerak bukan dengan ilmu. Ini yang perlu kita ingat. Hakikatnya sudah dikendalikan dengan emosi. Walaupun mereka membawa ayat, membawa hadis, sebagaimana khawarij gaya baru, mereka mampu memberikan alasan, menyampaikan alasan, tetapi hanya kembali kepada kepentingan. Kalau kita telusuri tentunya adalah hawa nafsu yang ada pada dirinya. Fallahul musta'an. Dikatakan anna rajulan minal khawarij qila lahu kam ta'anta Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala tis' thalathun lillah wa sitt lima fi nafsi. Ya umratik. Salah seorang dari kalangan khawarij ditanya, berapa kali kamu menikam Uthman ibn Affan? Berapa kali kamu menikam Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Qal tis'. 9 kali tikaman. 9 kali tikaman. Dilakukan kapan? Pada saat sedang apa? Ditikam Uthman ibn Affan pada saat sedang apa? Membaca Al-Quran. Bayangkan. Sedang beribadah kepada Allah. Tidak peduli mereka tentunya. 9 tikaman. 9 tusukan. Salasun lillah. 3 tusukan karena Allah. Coba perhatikan. Pertama ikhlas karena Allah. Katanya. Wasittun lima fi nafsi. 6 tikaman yang tersisa. Karena apa? Dendamku. Dengan beragam tuduhan, menganggap bahwasanya Uthman ibn Affan nepotisme, mementingkan keluarganya dalam urusan kepemimpinan katanya. Sebenarnya kembali kepada hawa nafsu, kembali kepada dunia. Kembali kepada dunia. Teriaknya orang khawarij dari masa ke masa sebenarnya sama. Allahul musta'an. Qultu, beliau berkata, walau huqiqa hadha al-fa'il lawajada anna al-kulla lima fi nafsi. Hakikatnya, sekiranya pelaku ini mau jujur dengan memperhatikan yang apa yang ada pada dirinya, sebenarnya semua apa yang dilakukan itu karena rasa amarah, dendam yang ada pada dirinya, bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Hadirin, berjihad di jalan Allah, sekiranya mereka itu punya ilmu, sekiranya benar sekiranya benar dari apa yang mereka katakan sebagai jihad, jihad itu ada adabnya, ada ilmunya. Kalau orang sudah mati, dilarang untuk apa? Naha an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil tamtsil. Nabi melarang untuk merusak jasad, yaitu mencincang, mencabik-cabik orang yang telah wafat di dalam peperangan. Dilarang. Sekiranya mereka tahu tentunya hal yang seperti ini, subhanallah. Kembali kepada inti, memang mereka jahil terhadap ilmu agama. Kalau benar-benar jihad cara mereka, tentunya mereka tahu ada bul jihad. Sebenarnya orang Khawarij di masa kita, sekiranya mereka tahu ahkamul jihad, fiqhul jihad yang sebenarnya, bagaimana cara membunuh, mereka akan sadar tindakan mereka apa? Kebodohan. Meledakkan tempat-tempat umum, fasilitas umum, yang mati ada kalanya sebagian mereka dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan wanita, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak kecil. Kalau mereka tahu jihad, coba, tidak boleh membunuh siapa? Anak kecil. Bahkan asalnya perang kota itu tidak diperkenankan. Asalnya perang kota tidak diperkenankan. Perang itu di mana? Minggir. Keluar dari kota sehingga terjaga. Tidak boleh tentunya melakukan tindakan penganiayaan atau pembunuhan terhadap orang-orang yang mereka tidak mengikuti peperangan. Orang yang sudah tua, yang ada di rumah-rumah mereka, para wanita, anak-anak kecil. Ini kembali lagi intinya, memang mereka tidak tahu fiqh dalam berjihad. Jika mereka menyatakan jihad. Waqajaa fi tartibil madarik. Perhatikan kisah berikut ini. Kisah tentang seseorang itu, subhanallah, ini yang perlu untuk kita latih di diri kita. Menyampingkan semua urusan pribadinya. Walaupun dahulunya mungkin mereka merasa dizalimi. Tentunya untuk tetap tegaknya nilai-nilai kebenaran. Dan seorang itu benar-benar bergerak di atas ilmu. Perhatikan kisah berikut ini. Fi terjemahatil qadhi Sa'id ibn Sulaiman al-Maliki. Biografi seorang qadhi yang bernama Sa'id ibn Sulaiman al-Maliki. Sa'id ibn Sulaiman al-Maliki. Bagaimana kisahnya? Qala ibn al-Majishun, dikisahkan oleh ibn al-Majishun, syahid Sa'id ibn Sulaiman inda ibn Imran al-Talhi. وهو قاد فرد شهادته. Suatu saat Sa'id ibn Sulaiman, Sa'id ibn Sulaiman itu memberikan persaksian di hadapan Ibnu Imran At-Talhi. Siapa yang memberikan persaksian? Hah? Sa'id ibn Sulaiman. Ditolak persaksiannya. Siapa yang menolak? Ibnu Imran At-Talhi. Tidak diterima. Ditolak. Dengan perjalanan waktu, subhanallah, orang tidak menyimpan kedendaman. Kehidupan memang demikian. Ada kalanya dia mahkum, dia menjadi rakyat, tapi tiba-tiba Allah tentukan menjadi waliul amr. Yang waliul amr ada kalanya menjadi rakyat biasa. Ada kalanya dia menjadi orang sebagaimana kaum muslimin yang menjadi saksi, yang mendapatkan permasalahan, ada kalanya dia menjadi seorang qadhi, seorang hakim. Maka dengan berjalannya waktu, Sa'id ibn Sulaiman itu Allah takdirkan menjadi seorang qadhi. Menjadi apa? Qadhi. Menjadi hakim. Pada saat beliau menjadi hakim, syahida indahu ibnu Imran. Ada sebuah insiden, kejadian yang mengharuskan ibnu Imran. Ibnu Imran dulu apa? Seorang qadhi. Kemudian perjalanan waktu, siapa? Sa'id ibn Sulaiman menjadi pengganti. Sehingga jadilah beliau menjadi seorang qadhi. Maka Ibnu Imran mendapatkan sebuah kejadian sehingga beliau menjadi saksi. Apa yang dilakukan? Fanadara fi syahadatih. Maka dilihat atas apa dia bersaksi dan dicermati tentang apa yang sebenarnya terjadi. Fafakkara qalilan. Kemudian dia berpikir sejenak tentunya. Thumma qala likatibi. Kemudian dia berkata kepada sekretarisnya, ajiz syahadatah. Sahkan persaksiannya. Dia benar dengan persaksiannya. Dikatakan, ajiz syahadatah ya ibn dinar. Fa'innal mu'min la yashfi ghairah. Seorang muslim, seorang mukmin itu tidak berupaya untuk mencari, melampiaskan amarahnya. Artinya dia ingin memberikan pelajaran. Dulu dia menjadi rakyat biasa. Dan ketika bersaksi, persaksinya apa? Ditolak. Kalau dia ingin membalas, kalau hukum politik sekarang apa ya kawan? Apalagi dia dulu pernah menolak persaksian, maka sekarang apa? Gantian. Rasain loh ya. Sekarang saya demikian dan demikian. Ini hukum politik kita. Yang hanya memilih melihat dunia. Tapi lah bagi para ulama. Mereka dalam memberikan hukum bukan ingin melampiaskan apa yang ada pada dirinya. Dikatakan, فَإِنَّ الْمُؤْمِنْ لَا يَشْوِي غَيْضَهُ مِنْ أَخِيهِ الْمُؤْمِنْ. Tidak sepantasnya tentunya memang. Hanya untuk sebenarnya melampiaskan kepuasan yang ada pada dirinya. Memang subhanallah, ini diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim memang bagaimana ketika hati itu mencari kepuasan, ketenangan, itu akan terarahkan sesuai dengan kondisi yang mengkondisikan, apakah ilmu dengan taufik dari Allah yang anak Allah memberikan taufik sehingga mudah, dengan orang yang memang tidak terkondisikan dengan ilmu, dan itu akan muncul ketika saat marah. Coba kalau orang marah semuanya, marah sama istrinya semuanya, dia merasa puas kalau bisa narik apa? Ini meja, kemudian ada makanan, ada apa? Apa namanya? Penutup meja. Ya. Mereka tarik. Nah, itu rasanya puas, mungkin demikian. Nah, banting pintu, wah. Seakan-akan emosinya itu, wah. Baru terpuaskan. Itu bedanya. Dia tidak memikirkan efek ketika dia melampiaskan. Ini emosi. Nah. Dan itulah kehebatan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama hal itu adalah urusan dunia, selalu dikesampingkan oleh Nabi. Dan kita pun selalu memiliki syubhat. Saya bukan malaikat, katanya. Sabar ada batasnya. Ini bukan alasan yang dibenarkan oleh agama. Tidak ada dalil. Kamu bukan para malaikat. Silakan berbuat zalim. Tidak ada. Nah. Datangnya agama untuk mengendalikan kita. Memberikan sibghah pada kita. Warna bagi kita. Ini yang harus kita ingat. Tapi memang demikianlah. Kepuasan itu akan teralihkan sesuai dengan kondisi ilmu tentunya. Berapa kali atau berulang kali kita ingatkan atau kita sebutkan kisah Ali bin Abi Thalib. Coba dalam peperangan, ingat kan? Bagaimana beliau ketika perang berhadapan orang kafir tinggal. Orang kafir tinggal dipenggal kepala sudah jatuh, tinggal dilampiaskan atau tinggal ditebaskan pedangnya. Tapi tiba-tiba apa? Diludahi ke mukanya. Ketika ludahi, maksudnya dalam peperangan antara muslim dan apa? Kafir dalam jihad yang syar'i. Kemudian tiba-tiba dia sarungkan, dia tahan. Nah. Kalau kita tentunya sangat lain. Jangankan antara kita dengan orang kafir, kita sesama ahlu sunnah, seumpamanya, sama muslim. Ketika akan kelahi, kita ditampar umpamanya. Atau diludahi, kira-kira apa? Nah, mungkin permusuhan sampai anak turunan yang keberapa masih mungkin. Bapak saya dulu pernah diludahi oleh bapak kamu. Eh? Menjadi sejarah dalam kehidupannya. Nah, subhanallah. Dan selalu kita membentengi diri kita dengan alasan sabar ada batasnya. Ini tarbiyah. Tentunya semua alasan bagi diri saya pribadi tentunya untuk kita melatih. Dan tentunya bagi kita semuanya. Ini yang perlu untuk kita perhatikan memang. Kemudian dikatakan oleh beliau. Naam. Kata beliau. Al-mu'min. La yashfi ghaidha min akhihi al-mu'min. Memang demikian seharusnya seorang mukmin jangan selalu berupaya melampiaskan amarahnya yang berkecamuk terhadap saudaranya. Pada saat itu, hadirin, ketika beratnya cobaan antum menghadapi saudara antum yang mungkin menjadikan antum emosi atau marah pada saat yang paling berat, pada saat itulah sebenarnya ada pahala yang sangat besar. Al-ajru ala qadri masyakkah. Beratnya atau besarnya pahala itu berkaitan erat tentunya dengan beratnya cobaan. Makanya dikatakan orang yang mampu menahan, ini Allah golongkan di antara orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang pelaku al-ihsan. Pelaku apa? Al-ihsan. Muhsin. Karena Allah katakan, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan emosinya wal 'afina 'anil nas dan orang-orang yang memaafkan manusia wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah mencintai orang-orang muhsinin. Menakjubkan memang. Tapi pada saat itulah yang paling berat. Yang paling berat. Makanya kalau kita membuka kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menakjubkan. Coba antum baca. Apakah dalam Syama'il atau coba antum membaca kitab Adabul Mufrad. Bagaimana interaksi beliau tidak hanya sekedar kepada katakan pembantunya, bahkan disebutkan adab seseorang dengan orang yang membantunya, dan juga adab dengan binatang. Sampai subhanallah menakjubkan, dilarangnya kita menzalimi kendaraan kita. Subhanallah. Seakan-akan kalau hewan, kita mengendari hewan, kita sudah menzalimi, karena kita jengkel mungkin akan. Subhanallah. Kadang-kadang demikian pula kita kan. membawa motor, motornya apa? Mogok semuanya, jengkel. Motornya dia apa? Subhanallah. Apa salahnya motor ya? Kadang-kadang demikian memang. Disebutkan adabnya, bagaimana Rasul mulianya berinteraksi dengan tetumbuhan, dengan kendaraan. Masya Allah. Kadang-kadang memang kalau orang sudah emosi, salah itu muncul dari kita, tapi kita akan salahkan. Walaupun tidak bernyawa. Masuk ke rumah, kita kesandung atau kena apa? Kepala kita tiba-tiba kena pintu. Pintu itu kita apa? Kita pukul pintu ini. Nah, kita tendang. Makanya apa salahnya gagang atau pintu ya? Tapi demikianlah keadaan kita. Maka sampai dikatakan, fal intiqamu linnafs qabrul ukhuwa. Sikap membalas dendam itu adalah kuburan persaudaraan yang akan mematikan ukhuwah, yang akan menguburkan ukhuwah. Karena sangat cepat. Kalau setiap orang menghadapi dari keadaan yang ada yang memunculkan emosi tentunya dengan ingin selalu melampiaskan, subhanallah, mungkin tidak akan tenang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu untuk menjadi al-kadhimin al-ghayza wal-afina anil-nas. Berat tentunya bagi kita pribadi tentunya. Kita merasakan, saya merasakan berat untuk melatih hal-hal yang seperti ini, untuk berjiwa besar dengan ilmu tentunya. Ketika yang mengendalikan itu adalah ilmu, subhanallah, itulah taufik dari Allah. Tapi ketika yang mengendalikan adalah kepentingan kita, hawa nafsu kita, saat itulah sebenarnya jiwa kita ini kerdil. Walaupun kita mungkin merasakan kuat, sukses, berhasil, merasa besar ketika berhasil melampiaskan emosi kita. Makanya Rasul bersabda, bukanlah jagoan itu orang yang jagoan apa? Bergulat. Innama asyadidu man yamliku nafsahu wa indal ghadab, kata Nabi. Akan tetapi orang yang jagoan itu yang bisa menahan emosinya, mengendalikan emosinya tatkala apa? Marah. Akan lebih terpuji lagi, kata para ulama, ketika dia ini orang yang mampu untuk melampiaskan dan mengalahkan orang kedua. Posisinya, kekuatan fisiknya, dan perkara-perkara yang lain yang ada pada dirinya sebenarnya sangat mudah untuk dia melakukan upaya balas dendam. Tetapi dia sanggup melakukannya, yaitu sanggup untuk menahannya, itu akan lebih besar lagi pahalanya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.